Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita Kitab Zadud Da'iyati ilallah, bekal para da'i ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi kembali, saya katakan bahwa kita semua ini adalah da'i ilallah. Kita semua berdakwah ke jalan Allah. Semuanya terbebani dakwah ini di pundak-pundak kita, sehingga kita hendaknya saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk menyebarkan kebenaran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman batil, pemahaman-pemahaman menyimpang di tengah masyarakat. Oleh karena itu hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi, menimba ilmu, yaitu untuk membentengi diri kita dan menjelaskan kebenaran kepada umat agar mereka tidak tersesatkan. Oleh karena itu penting sekali kita membahas tentang bekal para da'i ke jalan Allah, karena kita semua adalah da'i fi sabilillah, da'i di jalan Allah. Barakallahu fikum. Pada pekan yang lalu kita sudah mengambil Az-Zadus Salis, yaitu hikmah. Apa makna hikmah? Makna hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sekalipun yang akan kita sampaikan adalah kebenaran, namun jika tempat dan waktunya dirasa tidak tepat, maka jangan langsung disampaikan saat itu. Nah, sebagai contoh, ketika saudara kita melakukan khilaf atau kekeliruan yang mana dia lakukan di tengah banyak orang, maka cara yang hikmah adalah menasihatinya ketika sudah tidak ada lagi manusia, artinya hanya kita dan dia. Nah, jangan sampai kita terbawa kecemburuan. Cemburu kita benar, ingin meluruskan, tetapi caranya salah. Dengan langsung sorohatan, terang-terangan di depan orang banyak, sehingga dia pun malu. Ya, dia pun malu. Keinginan kita dia kembali, yang ada dia justru meninggalkan kita, meninggalkan dakwah. Nah, maka nasihati saat bersendirian, nasihati secara pribadi, jangan di depan halayak ramai. Nah, dan hal ini pun dibenci diantaranya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, saya menerima kritik, tetapi siapa yang mengkritik saya di depan halayak ramai, dia telah merendahkanku. Ya, jadi hakikatnya orang yang menegur saudaranya di depan orang banyak, itu dia sedang merendahkan apa? Saudaranya. Ya, barakallahu fikum. Maka hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kecuali memang harus disampaikan saat itu. Misal ada seseorang yang auratnya terlihat, akhun akhi terlihat. Nah, tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum. Tidak mengapa yang demikian. Kenapa? Karena kalau tidak disampaikan saat itu, auratnya akan terus terlihat, mungkin akan terus terangkat karena dia tidak sadar kalau pakaiannya turun misalnya. Nah, tetapi kalau untuk mengingatkan, ya akhi antum begini begini begini, ya, tunggu waktu dan tempat yang tepat untuk menyampaikan. Jadi hikmah itu kapan kita harus menyampaikan, ya, melihat waktu dan kondisi. Ada ikhwah kita masih baru, belum paham apa-apa, belum paham tentang dakwah salaf, langsung kita berikan permasalahan yang terlalu besar, terlalu rumit, yang ada dia merasa berat, merasa bingung, akhirnya tidak jadi ikut kajian yang tadinya kita harapkan dia mau belajar, kemudian wah berat, akhirnya keluar. Maka perlahan ketika sudah mengilmui beberapa permasalahan, beberapa prinsip, kita melihat sepertinya ini sudah lumayan kokoh, sampaikan, ini tidak dibenarkan, apa yang antum yakini dari Ustadz Fulan ini keliru, dan demikian. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, bekal yang keempat yaitu berhias dengan akhlak yang mulia. Berhias dengan akhlak yang mulia. Nah, jangan dikira masalah akhlak dan adab ini tidak mempunyai pengaruh besar di masyarakat. Wallahi, ya, akhlak dan adab ini sangat berpengaruh terhadap dakwah. Sekalipun yang kita bawa ini kebenaran, tetapi ketika akhlak kita jelek di hadapan masyarakat, mereka tidak akan mengambil ilmu yang kita sampaikan. Nah, barakallahu fikum. Maka hendaknya kita semua menghiasi akhlak adab kita dengan akhlak yang baik. Dan di antara adab, akhlak yang baik adalah tidak kaku. Tidak kaku. Ya. Apa tiga yang dimaksud tidak kaku di sini? Yaitu melakukan 3S. Senyum, salam, sapa. Ya. Terkadang karena dia tidak ngaji bersama kita, ya, ada orang-orang yang hadahullah, saddadahullah, pasang muka masam, cemberut, tidak mau berjabat tangan, tidak mau menanyakan kabar. Ya. Barakallahu fikum, ini tidak tepat atau kurang tepat. Maka hendaknya barakallahu fikum, tetap kepada siapa saja kita berbuat baik. Tabassumu kali akhika sodakoh. Senyum untuk saudaramu itu sodakoh. Nah, barangkali dengan kita baik senyum sama dia, ya, ketemu tanya kabar, berjabat tangan di jalan ketika bertemu. Nah, menjadi sebab hidayah untuk dia. Ya, ketika dia menilai akhlak kita bagus, ya, dia bertanya, antum belajar di mana, ngaji di mana? Wah, oh, saya ngaji di Ustadz Fulan, ya. Kajian salaf, bagus akhlaknya. Kemarin saya ketemu orang berjubah, jangankan senyum, saya salam saja tidak dijawab. Allahul musta'an. Pantaskah seperti ini? Itukah yang dinamakan dakwah? Itukah yang dinamakan hikmah? Itukah yang dinamakan akhlak yang baik? Bukan. Itu akhlak yang buruk. Nah, barakallahu fikum. Ya. Paling tidak, sekalipun mereka tidak ikut belajar dengan kita, tidak ngaji dengan kita, tapi masyarakat itu tidak memojokkan kita. Alhamdulillah, kami senantiasa memotivasi, mentarget teman-teman yang tinggal di PCI. Ya, kalau ketemu orang, jangan kaku, senyum, salam, sapa, tanya kabar mereka. Ya, barakallahu fikum. Dan pengaruhnya, alhamdulillah, kita selama ini tidak pernah, ya, mendapati ada yang, oh, hati-hati sama orang itu. Atau menjelek-jelekkan kita. Alhamdulillah, tidak. Bahkan mereka membela kita. Mereka membela kita. Ya, saat di depan rumah belajar ada orang yang punya kebiasaan nyetel musiknya keras. Ya. Suatu ketika kita datangi, "Pak, maaf, lagi ada yang ngaji." "Oh ya, siap, saya kecilkan." Di depan dia seperti itu, tapi ternyata di belakang lapor RT. Apa laporannya? "Itu ngaji terus tiap hari." Ya, dia merasa terganggu karena biasa dia setel musik keras, tidak enak karena ditegur, dikecilkan. Nah, kurang puas mungkin. Naudzubillah. Apa kata Pak RT? "Orang ngaji kok dilarang, sampai ini gimana?" Subhanallah. Padahal Pak RT-nya nggak ngaji sama kita, tetapi kita alhamdulillah baik sama mereka. Ya, kita kedepankan adab di depan mereka. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya, alhamdulillah. Ya, justru mereka yang disalahkan dan kita yang dibela. Paling tidak dakwah kita tidak diganggu dengan sebab adab dan akhlak kita yang baik. Nah, barakallahu fikum. Termasuk adab yang kurang baik adalah ketika kita sholat ada di shof awal misalnya. Ya, memang kita tidak membenarkan zikir jama'i. Tetapi tidak sepantasnya ketika ada orang sedang berzikir, kita loncat-loncat ingin menghindar ke belakang sana, ada orang sedang berzikir, sejadahnya diinjak, pundaknya dilewatin, dilangkahin, marah. Akhirnya menilai ini akhlaknya enggak bagus ini. Ngajinya di mana? Nah, tetap duduk di tempat, ingkari dengan hati, zikir masing-masing. Kita berzikir dengan zikir yang kita amalkan. Barakallahu fikum. Tidak perlu harus keluar loncat, ya, mengganggu kekhusyuan orang lain. Akhirnya apa? Yang disalahkan adalah dakwah kita. Nah, barakallahu fikum. Sehingga setiap melihat orang yang berjubah, bergamis, langsung, ya, ini orang-orang yang enggak punya adab. Padahal hanya oknum tertentu. Tetap duduk di tempat, zikir masing-masing. Nah, qala ayatakhallaqu ad-da'iyatu bil akhlaqil fadilah. Seorang dai berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bihaitsu yadhharu 'alaihi atharul 'ilmi fi mu'taqadihi. Yang mana nampak, ya, pengaruh ilmu tersebut di dalam akidahnya. Wa fi ibadati, dalam ibadahnya. Wa fi hayatihi, dalam perilakunya. Dalam pakaiannya, keadaannya. Naam. Wa fi jami'i maslakihi hatta yatamassala daurad da'iyatu ila Allah. Daurad da'iyati ila Allah. Sehingga barakallahu fikum, ya, apa yang ada pada dai itu sesuai dengan ilmu yang disampaikan, ya, oleh dirinya. Jangan sampai ketika kita barakallahu fikum menyampaikan dalam hal ibadah seperti ini, dalam muamalah seperti ini, tetapi ketika kita yang melakukan tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Qala amma ayyakuna 'alal aksi min dhalik fa inna da'watahu saufa tafshalu. Tetapi kalau sebaliknya, perilaku kita, akhlak kita, adab kita tidak sesuai dengan ilmu yang kita sampaikan, maka dakwahnya pasti akan gagal. Iya. Dan ini pun terjadi. Di kampung ada ustaz yang bisa dikatakan agak lumayan. Ya. Dia juga mengharamkan foto. Ya. Dia perintahkan di jamaah kajiannya, jangan foto-fotoan. Iya. Bukan ustaz salah, bukan. Jangan nempel-nempel, nanti malaikat enggak masuk. Ternyata di rumah dia banyak sekali foto-foto. Iya. Akhirnya apa? Umat, ini ustaz ngomong saja, hanya bisa bicara, dia sendiri tidak mengamalkan. Ya, maka umatnya tidak percaya kepada dia. Maka benar apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dakwahnya pasti akan gagal, tidak akan diikuti. Kenapa? Dia sendiri tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Nah. Wa in najahat fa innama najahuha qalil. Meskipun ada yang sukses dakwahnya, meskipun dia tidak mengamalkan, tapi sedikit, ya, tapi sedikit. Nah. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, termasuk adab akhlak yang baik juga kita tampakkan syiar-syiar Islam, ya, termasuk cara berpakaian, termasuk cara berpakaian. Sebelum kita kenal sunnah, sholatnya, auratnya sempurna, tutup pakai sarung. Begitu kenal sunnah, cuma sholat pakai celana. Sujud, ya, terlihat bagian anggota tubuhnya menonjol atau menerawang dan lain sebagainya, membentuk tubuh. Ini kebalik, setelah kenal sunnah yang tadinya bagus, sholatnya menutup aurat dengan sempurna, malah sekarang sholat pakai baju koko atau baju biasa, pakai celana, celananya ketat, walaupun di atas mata kayak kita, tapi ketat. Ini kan lucu. Nah, barakallahu fikum. Dan sekarang sudah sedikit orang yang mau menampakkan syiar Islam dari sisi pakaian. Bahkan orang sebelah yang katanya mengaku sunnah, mengaku di atas kesalafiyahannya, ya, ustadznya saja ngisi jadi imam hanya pakai celana. Ya, barakallahu fikum. Ya. Maka hendaknya barakallahu fikum, ya, tampakkan dari sisi pakaian, ya, bahwa kita orang yang mempunyai ilmu, mempunyai adab akhlak yang baik. Nah, barakallahu fikum. Malu, rasanya malu, ya, ketika kita keluar rumah hanya pakai celana gombrang, pakai kaos keliling-keliling ke pasar, ya, pakai pakaian yang bagus, pakai gamis, ya. Nah, barakallahu fikum. Beda kalau di kerjaan, memang dituntut dengan seragam, tapi di luar itu, ya, pakai pakaian yang rapih, yang bagus. Ini pun bentuk bentuk dakwah, sehingga terbedakan mana orang-orang yang ngaji, belajar dengan orang-orang awam. Barakallahu fikum. Qala fa'ala da'iyah ayyakuna mutakhallikan bima yad'u ilaihi min ibadatin au muamalatin au akhlaqin wa sulukin hatta takuna da'watuhu maqbulatan wa hatta la yakunu min awwali man tusa'ar bihimun nar. Maka sepantasnya seorang dai berakhlak sesuai dengan apa yang dia dakwahkan dari ibadahnya, muamalahnya, ya, pasang status harus jujur, ya, berkata jujur atau baik, berkata baik atau diam. Ternyata dia suka menggibahi orang, suka menjelek-jelekin orang, suka berdusta. Nah, maka yang ada apa? Statusnya tadi akan menjadi celaan bagi dia. Di status begini, ternyata akhlaknya begini, ya, suka dusta, ya, barakallahu fikum, suka ingkar janji dan lain sebagainya tanpa uzur syar'i. Nah, maka hendaknya seorang dai dia berakhlak sesuai dengan, ya, ilmu yang dia sampaikan dari urusan ibadah, muamalah, akhlak, perbuatan, sehingga dakwahnya diterima. Diterima. Ingat, ya, orang yang hanya berkata tetapi tidak beramal, dia diancam dengan kemurkaan Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah bagi orang-orang yang berkata tetapi tidak dia perbuat. Ya, berkata tetapi tidak dia perbuat. Kabura maqtan, amatlah besar kemurkaan Allah. Indallahi an taqulu ma la taf'alun, ketika engkau berkata dengan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maka sebelum kita, ya, berdakwah, praktekkan dulu kepada diri kita, ya, seperti yang dikatakan dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, al-ilmu wal-amal wad-da'wah was-sabr. Ilmu dulu, yuk kita belajar. Setelah itu apa? Kita amalkan. Baru kita dakwah, kita dakwahkan. Nah, barakallahu fikum. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu didahulukan sebelum berkata dan berbuat. Setelah itu kita amalkan, kita dakwahkan. Nah. Jangan sampai dia menjadi orang yang pertama kali, ya, dibakar dengan api neraka. Berkata dengan apa yang tidak dia perbuat. Na'udzubillah. Qul ayyuhal ikhwah, innana idza nazarna ila ahwalina wajadna annana fil waqi' qad nad'u ila syai'in walakinna la naqumu bihi. Ya, kami sering dapati, sering melihat di sekeliling kami, ya, pada kenyataannya banyak yang mereka berdakwah tetapi tidak mengerjakan apa yang dia ucapkan. Perkataannya tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat. Ya, wa hadza la syakka annahu khalalun kabir. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah celak yang sangat besar. Cacat dalam dakwahnya dengan cacat yang besar. Nah, Allahumma illa ayyuhawwila bainana wa bainahu an-nadhar. Nah, wallahu alam. Ya. Kecuali dia tidak melakukan itu karena atas dasar uzur. Naam. Ila ma huwa aslah li anna likulli maqamin maqalan. Mungkin, ya, dia melihat dari sisi maslahat, kemudian dia tidak mengerjakannya. Misal, barakallahu fikum, yang afdol adalah mensirkan basmalah. Yang afdol adalah mensirkan basmalah. Suatu ketika dai ahlu sunnah salafi imam, tetapi dengan bacaan basmalah yang dikeraskan. Ya. Kita yang di belakang, ahlu sunnah yang lain, ya, jangan langsung berprasangka buruk. Jangan langsung berprasangka buruk. Ini tidak sesuai dengan apa yang dia dakwahkan. Di dakwah katanya harus mensirkan basmalah. Kok dia imam mengeraskan basmalah? Barangkali dia mempunyai tujuan maslahat. Dan dia pun melakukan itu barangkali atas dasar ijtihad. Kenapa? Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, membaca basmalah hukumnya sunnah. Dikeraskan ataupun dipelankan hukumnya sunnah. Karena dalam suatu riwayat Nabi pun pernah mengeraskan bacaan basmalah. Hanya saja dalil yang memelankan bacaan basmalah sangatlah banyak. Ya, lebih banyak daripada dalil yang Rasul mengeraskannya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika engkau mengimami di kaum yang mereka tidak berpendapat dengan sunnahnya mengeraskan, sunnahnya memelankan basmalah, tidak mengapa sesekali engkau keraskan. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan kita berprasangka langsung, ini ustaz kok ngimamin pakai basmalah? Ya, padahal dia saat itu sedang mengimami jamaah awam, ya, yang mereka sangat belum faham dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Sehingga kita tanya, "Ustaz, kenapa antum bacaannya dikeraskan?" Ya, baru dia akan menyampaikan alasannya. Artinya bukan berarti dia tidak beramal dengan apa yang dia sampaikan, tetapi ternyata ada dasar maslahat. Nah. Qala wasyai al-fadil qad yakunu mafdulan li umurin taj'alul mafdul rajihan. Walihada kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila ba'dil khisal walakinnahu yastagil ahyanan bima huwa ahammu minha. Naam. Maka barakallahu fikum, terkadang sesuatu yang sangat utama ya bisa menjadi kurang utama. Ya. Berkurang keutamaannya. Ketika melihat yang di bawahnya ini lebih rajih, lebih besar maslahatnya. Oleh karena itu terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada sebagian permasalahan, tetapi beliau terkadang melakukan hal yang ternyata lebih besar kemaslahatannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi dalam suatu permasalahan ada yang lebih utama, tetapi karena atas dasar maslahat beliau ya memilih melakukan hal yang lain dengan tujuan kemaslahatan. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa? Yasum hatta yuqala yuftir. Satu keadaan beliau puasa terus sampai-sampai umatnya Rasul enggak pernah berbuka, puasa terus. Tapi terkadang yuftir hatta yuqala yasum, tapi terkadang beliau selalu berbuka. Ya, selalu berbuka sampai umatnya mengatakan Rasul tidak puasa. Nah, artinya apa? Barakallahu fikum, beliau melihat kemaslahatan. Nah, maslahatnya apa? Agar ya ketika beliau terus berpuasa sampai-sampai tidak dianggap, tidak dilihat beliau berbuka, motivasi targhib kepada umatnya agar terus berpuasa. Ya, agar banyak berpuasa. Tapi dari satu keadaan lagi beliau barakallahu fikum berbuka ya sampai tidak pernah dikatakan beliau berpuasa. Ya. Artinya apa? Supaya jangan sampai ada orang yang beranggapan bahwa Islam mengharuskan selalu berpuasa. Barakallahu fikum. Nah, sampai-sampai ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya enggak mau berbuka, saya mau puasa setiap hari. Ya, maka Rasul marah. Ya, Rasul marah. Saya manusia. Ya, terkadang berpuasa, terkadang berbuka. Nah, barakallahu fikum. Terkadang beliau menceritakan beliau menjimai istrinya ya. Supaya apa? Supaya diambil pelajaran oleh umatnya bahwa Rasul pun mendatangi istrinya, memberikan hak kepada istrinya, tidak terus menerus ibadah-ibadah sampai meninggalkan hak dan kewajiban terhadap istrinya. Nah, qala ayyuhal ikhwah, kata Syekh, wahai saudaraku, innani uridu min kulli da'iyah ayyakuna mutakhalliqan bil akhlaq allati taliku bid da'iyah hatta yakuna da'watun haqqo. Ya, maka aku inginkan setiap da'i berakhlak dengan akhlak yang tepat, akhlak yang baik ya, hingga dakwahnya diterima di sisi manusia. Nah, barakallahu fikum. Taib, kita lanjutkan. Azadul khamis, bekal yang kelima. Ayukasira da'iyatul hawajiza allati bainahu wa bainan nas. Ya. Menghilangkan penghalang-penghalang dakwah antara dirinya dan manusia. Setiap dakwah pasti ada penghalang. Ada hal-hal yang menghalangi dakwah. Maka hendaknya seorang da'i menghilangkan ya penghalang-penghalang tersebut yang menghalangi ilmu sampai kepada umat. Qala li anna katsiran min ikhwanina ad-du'at, banyak dari saudara kami para dai, kata Syekh, idza ra'a qauman 'ala munkar, ketika mereka melihat suatu kaum melakukan kemungkaran, qad tahmiluhul ghirah wa karaha hadzal munkar, langsung muncul kecemburuannya, ketidakterimaannya dengan kemungkaran tadi, wa karahatu hadzal munkar, membenci kemungkaran tadi, tetapi dengan pensikapan yang salah. Apa? Alla yadhhab ila haula wa la yansahum, saking bencinya dengan kemungkaran tadi, ya, sampai-sampai tidak ada keinginan untuk mendakwahi mereka. Saking bencinya, sudahlah, biarkan mereka di atas perbuatan mereka, kesalahan mereka, kekeliruan mereka. Ya. Misal ada yang melakukan kebid'ahan, kebid'ahan. Dia tidak ada keinginan untuk menasihati, sudahlah, terlanjur yang sesat-sesat mereka, tidak ada upaya untuk menasihati mereka. Nah. Wala wa hadza khata', kata saya, ini keliru. Ketika ada keinginan untuk meninggalkan mereka, sudahlah, biarkan mereka di atas kesesatannya. Saya enggak mau menasihatin. Ya. Saking cemburunya dengan syariat Islam, tapi ekstrim. Walaysa hadza minal hikmah abadan, dan selamanya ini bukan sikap yang hikmah ketika meninggalkan manusia dan tidak ingin menasihati mereka karena mereka mengerjakan maksiat atau penyimpangan. Balil hikmah an tadhhaba wa tad'u, hikmah itu adalah dengan engkau pergi kepada mereka dan mendakwahi. Lihat kapan waktunya yang tepat untuk mendakwahi mereka. Waktu balik, waktu rogib, engkau menyampaikan firman Allah, hadis Rasulullah, memotivasi mereka. Naam. Waktu rohib, wala takul haula fasakoh. Ya. Engkau menakut-nakuti mereka dengan ancaman. Dan jangan mengatakan mereka itu orang fasik. Tetapi kita belum mendakwahi mereka. Ya, tetapi kita belum mendakwahi mereka, bahkan tidak mau mendakwahi mereka. Sudah, biarkan mereka di atas kefasikannya. Naam. La yumkin an amsiya haulahum, enggak mungkin saya ya berdakwah kepada mereka. La hadza laisa minal hikmah, ini bukan hikmah, kata Syekh. Idza kunta anta ayyuhad da'iyah al muslim, la yumkin an tamsiya haula haula wala an tadhhaba ilaihim lidawatihim ila Allah, famanil ladzi yatawallahum, kalau engkau wahai para dai tidak mau berdakwah kepada mereka, lalu siapa yang mau mendakwahi mereka? Barangkali mereka melakukan itu karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Maka tatkala engkau meninggalkan mereka dan tidak mau berdakwah kepada mereka, maka sama saja engkau telah meninggalkan mereka di atas kebatilan. Dan engkau tidak mau menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah. Nah, walihada yang bagi lidai ayasbir. Oleh karena itu, hendaknya seorang dai bersabar, ya, mendakwahi mereka. Sekalipun mereka menolak, sekalipun mereka menentang, terus dakwahi mereka. Kapan? Ketika waktunya tepat. Wa hadza minas sabri, ini adalah bagian dari kesabaran. Alladzi dzakarnahu sabiqan, yang telah kami sampaikan pada pembahasan yang lalu. Ayasbiru nafsahu wa yakrahuha. Iya. Dengan dia bersabar atas gangguan yang menimpa dirinya dan yang tidak dia sukai daripada yang menimpa dirinya. Wa yukasirul hawajiz bainaha wa bainan nas. Ya, untuk menghilangkan, mematahkan penghalang antara dirinya dengan manusia. Apa yang harus kita hilangkan? Ya, batas jarak yang harus kita hilangkan. Seperti halnya ketika kita sering melihat orang ini tahlilan, ya, yasinan atau lain sebagainya, karena kita terlanjur benci sampai-sampai enggak mau menegur dia di jalan, ya. Tidak mau menegur dia. Tidak ada komunikasi sama sekali. Putus belas, ya. Padahal mereka orang-orang jahil, bukan ustadznya, bukan kiainya. Masih ada kemungkinan mereka bisa kita dakwahi. Tetapi karena tidak adanya komunikasi sama sekali, belas, kita pun ketika mau menasihatinya enggan, kan? Iya. Maka pintunya, kuncinya harus dibuka. Dengan apa? Dengan komunikasi. Komunikasinya apa? Ya tadi, mungkin dengan tegur salam, ya, tegur sapa di jalan, salam, tanya kabar. Ini bentuk komunikasi. Bagaimana kita mau mendakwahi mereka kalau sama sekali tidak ada komunikasi? Ya. yang ada mereka akan marah kepada kita ketika didakwahi. Tapi ketika kita sudah biasa, ya, ketemu salam, ketemu tanya kabar, ya, insya Allah ketika kita sampaikan pun mereka tidak akan marah. Ya, walaupun ada yang tidak menerima, artinya tidak menerima apa yang kita sampaikan, tapi dia tidak akan frontal membalasnya, menolaknya. Nah, atau bahkan dia akan menerima dakwah kita. Iya, dan ini terjadi. Ya, ini terjadi. Ya, di beberapa masjid, setiap salam, setiap selesai salat langsung salaman. Iya. Ya, sudah kita terima saja salamnya. Tetapi di hati tetap kita ingkar ini tidak benar. Dan tetap ada keinginan untuk mendakwahi kapan waktu yang tepat. Suatu ketika sudah tidak ada orang lagi, kami sampaikan, maaf Pak, saya tidak pernah mendahului salaman. Oh ya, enggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena salaman ini memang hukumnya sunnah, tetapi disyariatkan ketika bertemu. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Kita sampaikan hadisnya. Tetapi selesai sholat, ini tidak ada tuntunannya. Bahkan terkadang mengganggu orang yang sedang berzikir. Ya. Dia berpikir, ya. Walhamdulillah Allah berikan hidayah, dia tidak lagi memberikan salam kepada saya dan kepada sekelilingnya. Nah, dan sekarang justru beliau yang menjadi penggerak dakwah di Rangkas, ketua DKM-nya. Walhamdulillah. Hanya perkara yang remeh, ya kan? Hidayah Allah berikan dari sebab yang remeh, hanya karena ditegur tadi, ya, diingatkan. Tetapi barakallahu fikum, ya, ketika Allah menginginkan hidayah untuk seseorang, dia bisa mendapatkan hidayah walaupun hanya dengan sebab yang remeh. Maka senyum tadi sesuatu yang remeh, tapi bisa jadi sebab dia mendapatkan hidayah ketika kita berbuat baik kepada mereka. Nah. Amma ayyas tangkifa fa hadza khilaf ma kana Rasul, tetapi kalau meninggalkan begitu saja, maka ini justru menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika melihat kemungkaran, apa yang beliau lakukan? Apakah meninggalkannya? Meninggalkan dakwah kepada mereka? La. Ya. Maka ketika ada yang meninggalkan mereka, tidak mendakwahi mereka, ini menyelisih apa yang ada pada Rasul, menyelisih perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat pada suatu ketika, kama huwa ma'lum, sebagaimana yang kita ketahui, kana yadhhabu fi ayami Mina ilal musyrikin, beliau pergi ke Mina di tengah-tengah orang musyrik, ya. Wa yad'uhum ila Allah, beliau berdakwah di tengah-tengah orang-orang musyrik. Wa qad usira anhu annahu sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ada yang terpengaruh, yang mendapatkan hidayah melalui dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak semuanya. Nah, beliau berkata, "Ala ahadun yahmiluni hatta uballigha kalama rabbi, fa inna quraisyan mana'atni an uballigha kalama rabbi." Nah, tidak ada seorang pun yang membawaku untuk menyampaikan firman Allah, perkataan Rasul, perkataan Allah. Ini tidak ada yang mendukung beliau. Fa inna quraisyan mana'atni, Quraisy, orang-orang Quraisy melarang saya menyampaikan risalah, untuk menyampaikan perkataan Allah. Tetapi beliau tetap berdakwah. Fa idza kana hadza da'bu nabiyyina, maka kalau ini perbuatan yang dilakukan oleh nabi kami, berdakwah di tengah-tengah manusia, ya, wa imamuna, beliau imam kami, wa qudwatuna, tauladan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu minal wajib alaina an nakuna mithlahu fid da'wah ila Allah, maka seperti ini juga yang harus kita lakukan dalam dakwah. Jangan meninggalkan manusia, terus kita ada upaya untuk mendakwahi mereka. Kapan ada waktu yang tepat dakwahi mereka. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Jika apa yang saya sampaikan ada kekeliruan, itu datangnya dari syaitan dan dari diri saya pribadi. Kebenaran semata-mata hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma.